Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu attaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa attaqullaha ladhi tasa'aluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzani Allahu wa iyyakum minan nar. Ayyuhal ahibbah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada pertemuan sebelumnya kita masih dalam pembahasan poin yang berkaitan dengan al-jihad, yaitu poin atau nomor yang ke-12, ketika Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala menyebutkan al-firqatu an-najiyatu tad'u al-muslimina jami'an ila al-jihad fi sabilillah wa huwa wajibun 'ala kulli muslimin hasba taqatihi wa istita'atihi. Bahwa al-firqatun najiyah menyeru seluruh kaum muslimin untuk melakukan al-jihad fi sabilillah. Dan hal itu wajib atas setiap pribadi muslim hasba taqatihi, sesuai dengan kesanggupan, wastita'atihi, dan kemampuannya. Dan telah kita sebutkan sebelumnya jenis yang pertama dari aqsamul jihad, pembagian jihad yang disebutkan oleh al-imam Ibnu al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Jenis yang pertama adalah jihadu an-nafs, jihad melawan hawa nafsu. Dan ini terbagi menjadi 4 macam sebagaimana telah kita sebutkan, yaitu sekedar pengulangan ringkas, berjihad melawan hawa nafsu untuk mempelajari agama. Yang kedua, agar mengamalkan ilmu. Kemudian yang ketiga, agar berdakwah dengan ilmu tersebut. Dan yang keempat adalah as-sabr, sabar atas semua perkara yang ada. Sabar di dalam dakwah. Naam. Kemudian kita lanjutkan poin yang kedua dari pembagian jihad yang disebutkan al-Imam Ibnu al-Qayyim, yaitu jihadu asy-syaitan, jihad melawan syaitan. Jihad melawan syaitan terbagi menjadi 2 macam, atau ada 2 tingkatan, ada 2 martabat. Jenis yang pertama adalah jihad melawan syaitan dari sisi menangkal berbagai macam syubhat, melawan berbagai macam syubhat dan syukuk keraguan-keraguan yang terus berupaya dilemparkan oleh syaitan ke dalam dada-dada manusia. Nah, yang dengan berbagai macam syubhat dan keraguan-keraguan, was-was yang terus berupaya dihembuskan oleh syaitan ke dalam dada-dada manusia, itu akan memudaratkan iman. Akan memudaratkan iman. Dan syaitan ini termasuk di antara musuh manusia yang sangat berbahaya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum, bahwa dia syaitan ini bersama dengan bala tentaranya melihat kalian dari sisi yang kalian tidak sanggup melihat mereka. Maka ini merupakan musuh yang tidak bisa dianggap remeh, yang tidak boleh seorang pun lengah sedikit saja, apalagi sampai pada tingkatan yang sangat nadir, bahwa syaitan yajri min ibni Adam majraddam, syaitan itu mengalir pada aliran darah manusia. Nah, ikhwan fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian jenis yang kedua kaitannya dengan jihad di dalam melawan syaitan adalah di dalam menangkal syahwat yang dilemparkan oleh syaitan. Godaan-godaan syahwat, bisikan-bisikan yang terus dibisikkan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan syaitan dalam hal ini adalah musuh yang sangat lihai, adalah musuh yang sangat cerdik. Dia akan memanfaatkan dari dua senjata yang dimiliki ini, senjata syubhat dan senjata syahwat, akan menempatkan sesuai dengan situasi dan kondisinya. Ketika dia melihat bahwa hamba Allah Subhanahu wa taala tersebut sangat mudah untuk dia lumpuhkan dengan panah syubhat, maka dia akan memanfaatkan itu. Tetapi ketika melihat situasi bahwa seseorang begitu sulitnya untuk dibobol benteng pertahanannya dengan syubhat, karena dia terus taklim, maka dia diserang melalui pintu asyahwat. Ternyata dengan satu bidikan panah, naam, dari panah syaitan tersebut berupa syahwat, dia ternyata terkapar dengan satu kali, naam, satu kali bidikan. Ikhwan fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Maka barang siapa yang berupaya untuk berjihad melawan syaitan dengan bala tentaranya, tentunya juga dari kalangan manusia, yang Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura, sebagian mereka membisikkan dengan kalimat yuhi, mewahyukan. Sebagian mereka saling membisikkan satu dengan yang lainnya dengan ucapan-ucapan indah tetapi menipu. Nah, dan barang siapa yang berupaya untuk menempuh, melakukan perlawanan terhadap peperangan yang dilancarkan syaitan dalam perkara syubhat, maka ini akan melahirkan sebuah hasil yang indah, buah yang manis, berupa al-yaqin, berupa al-yaqin. Dan barang siapa yang dia sanggup melawan syaitan di dalam perkara syahwat, na'am, maka akan melahirkan buah as-sabr, kesabaran. Karena dia bisa mengekang hawa nafsunya, bisa mengekang syahwatnya, sehingga akan melahirkan kesabaran pada diri orang tersebut. Maka ketahuilah bahwasanya fabis sabri wal yaqin tunalul imamatu fiddin. Dengan kesabaran dan keyakinan akan didapatkan al-imamah, kepemimpinan di dalam agama. Nah, perhatikan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, na'am, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Wa ja'alna minhum, dan kami menjadikan di antara mereka a'immatan, para a'immah, para ulama, yahduna bi amrina, yang mereka memberikan petunjuk, memberikan bimbingan dengan perintah dari kami, lamma sabaru, tatkala mereka bersabar, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Nah, ikhwan fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian jenis yang ketiga dari pembagian jihad yang disebutkan al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah adalah jihadu al-munafiqin. Jihad melawan kaum munafiqin. Dan jihad melawan kaum munafiqin wa ahlul bidah ini senjatanya tidak sembarangan. Yang digunakan untuk menggempur mereka adalah dengan menggunakan kekuatan ilmu dan bukan ilmu kekuatan. Nah, lebih-lebih lagi akan menghadapi mereka dengan silah wasaif, dengan pedang, dengan senjata. Maka tidak demikian keadaannya. Sebagaimana diterangkan oleh Imam Ibn Utsaimin rahimahullahu taala di dalam Asy-Syarhul Mumti'. Naam. Bahwa di dalam menggempur mereka kaum munafiqin, ahlul ahwa wa ahlus syubuhat wa ahlul bidah, yakunu bil ilm, itu dilakukan dengan ilmu, dengan ilmu, dengan kekuatan ilmu, walam yakun bisayf, bukan dengan pedang. Naam. Dan ini dilakukan oleh para ulama. Dilakukan oleh para ulama. Karena mereka lah pewaris para nabi. Karena Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan, innal ulama warasatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman innama warrathu al-ilm faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Ikhwani barakallahu fikum, demikian pula Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan tentang sifat dan medan yang lebih khusus yang dimiliki oleh para ulama di dalam jihad ini. Naam, ad-difa'u 'anil syari'ah, membela syariat ini dari rongrongan kaum munafikin dan ahlus syubuhat, ahlul batil. Di mana Rasulullah menyatakan, yahmilu hadzal ilma min kulli halafin 'udulu. Naam. Yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Naam, akan mengemban ilmu ini pada setiap generasi orang-orang yang adil, para ulama. Yang tugas para ulama itu yanfuna anhu tahrifal ghalin. Mereka akan menafikan, mereka akan membersihkan. Naam, berbagai macam tahrif, pemutarbalikan dari orang-orang yang ghulu. Wantihal al-mubtilin, dan kedustaan-kedustaannya ahlul batil. Wa ta'wil al-jahilin, dan berbagai ta'wil yang diada-adakan oleh naam ahlul jahil. Ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Dan yang keempat adalah jihadul kuffar, jihad melawan orang-orang kafir. Nah, berjihad melawan orang-orang kafir. Dan masuk dalam penyebutan jenis orang-orang kafir adalah orang-orang Syiah Rafidhah. Ini harus difahami. Harus difahami dan diyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa orang-orang Rafidhah itu adalah al-kuffar, termasuk dari jenis orang kafir. Walaisu muslimin, mereka bukan orang-orang muslim. Naam. Sebagaimana syubhat yang dimunculkan oleh Muhammad al-Imam, yang dia begitu sangat keberatan untuk berperang melawan orang-orang Rafidhah, melawan orang-orang Houthi di Yaman. Bahkan menyampaikan sebuah pendapat yang sudah tidak masuk akal. Kita tidak akan mungkin memerangi mereka, orang-orang Rafidhah, kecuali Rasulullah sendiri yang mengomando, memerintahkan kita untuk memerangi mereka. Berarti jihad sudah terputus sampai hari kiamat. Bagaimana mungkin Rasulullah alaihi salatu wassalam bangkit dari kuburnya untuk kemudian memerintahkan Muhammad al-Imam untuk berperang? Rasulullah alaihi salatu wassalam telah meninggal dunia. Nah, dan bukan perkara yang tersembunyi bagi kita semua tentang berbagai macam akidah, keyakinan yang batil, bahkan kufur yang ada pada orang-orang Rafidhah. Nah, ketika dia menyatakan di dalam perjanjian damai wasiqatu ta'ayush wa ikha, surat perjanjian untuk hidup berdampingan dan bersaudara, perhatikan, dengan orang-orang Houthi, dengan orang-orang Rafidhah, diawali dengan semboyan firman Allah subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Sejak kapan kaum muslimin bersaudara dengan orang-orang Rafidhah? Sejak kapan? Lihat sepanjang perjalanan sejarah, mereka orang-orang Rafidhah tidak pernah menganggap kaum muslimin, wabil khususi ahli sunnati wal jamaah, sebagai saudara. Terus kita kemudian diperintahkan, diajak untuk bersaudara dengan mereka? Mereka itu orang yang tidak pernah lengang dalam sejarah membantai kaum muslimin. Di setiap kesempatan yang mereka mampu untuk melakukannya, maka mereka akan membantai kaum muslimin. Belum lama kisah nyata yang kita ketahui di zaman kita ini, baru satu tahun yang lalu kurang lebih, peristiwa Damaj yang akhirnya para tulab di sana, markisnya Al-Imam Muqbil bin Hadil Wadi'i rahimahullah, naam, menjadi gempuran atau bahan gempuran oleh orang-orang Rafidhah. Nah, bagaimana mungkin akan dikatakan mereka saudara dengan kita? Ya, padahal mereka telah mengkafirkan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Nah, sudah kita sebutkan pertemuan yang lalu ya, bantahan syubhat Muhammad al-Imam ini. Iya. Sudah, baik. Sudah ya. Nyatakan Rabbuna wahid, kitabuna wahid, rasuluna wahid, dinuna wahid. Sudah? Belum. Baik. Ringkasan, biar ini perkara menjadi masalah yang semakin membesar keadaannya. Semakin terjerembab, semakin jauhnya Muhammad al-Imam, karena memang perhatikan bahwa al-bid'atu tajuru ila bid'atin ukhra. Nah, dikatakan bahwasanya Rabbuna wahid, Rabb kita satu. Teringkas, tidak demikian. Keyakinan kita dengan orang-orang Houthi batiniyah, Rafidah, itu tidak sama tentang Rabb. Kita meyakini Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul alamin, alimun bikulli syai', alimun bidhatis sudur. Sementara mereka na'am memiliki aqidatul bada, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengetahui berbagai kejadian yang terjadi kecuali setelah terjadinya. Wahada kufur. Sementara keyakinan mereka terhadap Imam Itsna Asyariyah, imam yang 12, bahwasanya para imam tersebut mengetahui segala perkara gaib. Kira-kira sama keyakinan kita dengan mereka? Mereka menyatakan dalam perjanjiannya Rasuluna wahid, Rasul kita satu. Tidak sama. Nah, tidak sama. Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sementara mereka menyatakan bahwasanya Jibril al-Amin telah berkhianat di dalam menyampaikan wahyu yang seharusnya diberikan kepada Ali bukan kepada Muhammad alaihi salatu wasallam. Sehingga mereka menyatakan khanal amin, khanal amin, telah berkhianat al-amin Jibril alaihi salam. Kitabuna wahid, menyatakan kitab kita satu. Tidak sama kitab kita dengan mereka. Kitab kita adalah Al-Quranul Karim yang berjumlah 30 juz sebanyak 114 surah yang Allah subhanahu wa ta'ala jaga kitab ini terus menerus sampai hari kiamat. Nah, sementara mereka meyakini bahwasanya Al-Quran yang ada pada kita sekarang tinggal sepertiga. Sepertiga yang lainnya adalah ayat yang menyebutkan tentang kebaikan Ali, keutamaan Ali, ini dihapuskan lebih khusus oleh Utsman radhiyallahu an, karena dialah sebagai pengumpul Al-Qur'an. Sepertiga yang lainnya adalah ayat yang menyebutkan tentang kebobrokan para sahabat, kata mereka. Sebagai contoh, di antara ayat yang menyebutkan keutamaan Ali, kata Allah, Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Sebelum ayat ini ada yang dibuang, yaitu Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak wa ja'alna aliyan sihrak. Dan kami menjadikan Ali sebagai menantumu, wahai Muhammad. Lah, dengan adanya ayat ini Utsman cemburu, padahal sama-sama menantu, kok namanya tidak disebutkan di dalam Al-Quran? Nah, fa ikhwani fid din a'azzani Allah wa iyyakum. Berarti mereka mendustakan Allah subhanahu wa ta'ala, mendustakan berita Al-Quran, dan itu kufrun sharih, kekufuran yang sangat jelas. Karena Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran telah menyebutkan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami telah menurunkan adzikra Al-Quran, dan kami pula yang akan senantiasa menjaganya. Nah, dan subhanallah, sebagai bukti yang lain yang menguatkan tentang akidah mereka terhadap Al-Quran, sebagaimana beberapa hari yang lalu salah seorang dosen Universitas Islam Negeri di Makassar dari orang Syiah, ketika terjadi dialog Naam, antara dua narasumber, satu yang pro jil dan satu yang kontra dengan jil. Yang pro jil ini adalah dari kalangan Syiah Rafidhah tadi. Ternyata dalam ungkapannya yang sangat menyakitkan umat Islam, dan memang demikianlah akidah yang sudah mengakar pada mereka, dia menyatakan bahwasanya Al-Quran ini perlu dilakukan perubahan, dilakukan perombakan, karena Rasulullah sudah lama meninggal dunia. Wahda kufur. Sebagaimana pula tuntutan orang-orang Houthi yang Muhammad Al-Imam melakukan perjanjian untuk hidup bersaudara dan berdampingan dengan damai dengan mereka di Yaman. Pada akhir Desember yang lalu mereka menuntut kepada pemerintah untuk menghapuskan surah An-Nur dari Al-Quran. Sekarang bukan cuma menuntut. Ya, hari-hari ini mereka malah menggempur pemerintah yang sah. Dan kabarnya sudah menduduki kantor kepresidenan, ya. Para pemberontak. Naam. Dan tuntutan mereka agar dihapuskan surah An-Nur dari Al-Quran itu sudah pernah diajukan pada tahun 2012 yang lalu. Ketika seorang guru, seorang pengajar memberikan tugas kepada muridnya untuk mendatangkan dalil dari Al-Quran tentang bersihnya Aisyah dari tuduhan zina yang dilemparkan oleh kaum munafikin. Maka mereka mengajukan tuntutan agar surah ini dihapuskan dari Al-Quran dengan alasan bahwa ini bisa menjadi penyebab perpecahan antar etnis. Kenapa? Karena mereka menuduh ibunda kaum mukminin Aisyah radhiyallahu anha sebagai wanita pezina. Ini kekufuran yang sangat nyata, yang sangat jelas. Maka di mana akal Muhammad Al-Imam untuk kemudian mengadakan surat perjanjian damai seperti ini? Hah? Yang kemudian datang seorang jahil, Naam, yang bernama Abdul Hadi Al-Umairi, dengan sok pedenya membela Muhammad Al-Imam dalam tulisannya dan menyamakan surat perjanjian damai tersebut dengan perjanjian Al-Hudaibiyah. Dari sisi mana Rasulullah alaihi salatu wassalam, Naam, tanazul dalam perkara akidah, tanazul dalam perkara keyakinan, dari sisi mana? Naam. Yang sekarang Abdul Hadi Al-Umairi ini menjadi gembong juru fitnah yang dimanfaatkan oleh orang-orang MLM. Ikhwan fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, maka berfikirlah kalian. Nah, orang-orang dari kalangan MLM yang terus berupaya Naam membebek kepada orang semacam Abdul Hadi Al-Umairi, Muhammad Al-Imam, dan tidak mau tunduk di bawah bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala untuk merujuk kepada para ulama, wabil khususil kibar indal fitan, ketika terjadinya fitnah. Nah, sekian banyak yang harus terungkap, Naam, tentang betapa kufurnya orang-orang Rafidhah, sehingga tidak heran ketika kemudian Imamul Jarhi wa Ta'dil fi hadzal asr, Al-Imam Al-Mujahid Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala wa ra'a, itu menyerukan seruan jihad agar kaum muslimin di negeri Yaman membentuk dua atau tiga front untuk melawan mereka, orang-orang Rafidhah. Karena mereka orang-orang kufar. Naam. Ikhwan fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian al-jihad itu hukumnya terbagi menjadi dua bagian. Ada yang sifatnya fardu ain dan ada yang sifatnya fardu kifayah. Kalau Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah ta'ala mensifati wasiqah Muhammad Al-Imam dengan wasiqah tagutiyah. Naam. Dan tidak heran ketika juga kemudian Al-Syekh Al-Allamah Ubayt Al-Jabiri hafizahullah ta'ala wara'a, naam, menggelari Muhammad Al-Imam dengan mubtadi'un dalun ikhwani. Naam. Hatta yatuba min hadhihi al-wasiqa adh-dhalimah. Sampai dia bertaubat dari surat perjanjian yang sangat zalim tersebut. Naam. Jihad ada yang hukumnya fardu ain dan ada yang fardu kifayah. Kapan jihad itu hukumnya fardu ain? Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala di dalam syarah Riyadhus Shalihin, ada empat keadaan. Ada empat keadaan. Keadaan yang pertama adalah ketika dua pasukan telah berhadapan di medan tempur. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran ayat 15 sampai 16, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Dilarang ketika sudah bertemu di medan tempur, fala tuwalluhumul adbar, maka jangan lari berpaling meninggalkan medan tempur. Dosa besar seorang yang lari dari medan perang. Tentunya lari dia ini karena takut. Takut mati. Naam, berada di bawah bayang-bayang kematian. Sehingga lari meninggalkan medan tempur. Jabban. Wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'ah faqad ba'a bighadabin minallah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Yang diperkecualikan seseorang boleh mundur dari medan perang itu dua keadaan. Ingin bergabung dengan pasukan yang lainnya ketika mungkin dibentuk front kecil di bagian sisi kanan misalnya, ternyata ini sudah semakin terdesak, maka boleh mundur untuk bergabung dengan pasukan yang lebih besar dari kaum muslimin untuk menyelamatkan diri. Bukan berarti harus mencari mati tanpa memperhitungkan situasi lah. Nah, ini dibolehkan. Atau dalam rangka mengatur siasat dan strategi perang. Maka dua keadaan ini yang Allah subhanahu wa ta'ala perkecualikan di dalam ayat ini untuk boleh seseorang mundur dari medan perang. Tetapi barang siapa yang mundur naam dari medan perang bukan karena alasan yang syar'i, faqad ba'a bighadabin minallah, maka dia telah kembali dengan kemurkaan, kemarahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir, dan tempat kembalinya adalah neraka, dan neraka itu sejelek-jelek tempat kembali. Kemudian yang kedua, ketika daerah kaum muslimin naam dikepung oleh musuh, dikepung oleh musuh. Kemudian yang ketiga, keadaan yang ketiga, tatkala seorang imam memerintahkan rakyatnya untuk berperang, maka orang-orang yang masuk dalam kategori seruan penguasa untuk berperang, maka wajib atas mereka untuk berperang, berjihad. Tentunya ini dilakukan atau berlaku, imam di sini adalah al-imamul a'zam, penguasa yang tertinggi. bukan imam jamaah. Naam jamaatul jihad. Jihad apa? Jamaah ikhwanul muslimin, yang lebih tepat dikatakan firqah bukan jamaah. Karena jamaah itu al-haq. Mereka adalah furqah atau firqah. Firqah ikhwanul mufsidin. Nah, para perusak. Maka Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menyebutkan dalam surah At-Taubah ayat 38 sampai 39, ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi thaqaltum ilal ard araditum bil hayatid dunya minal akhirah fama mata'ul hayatid dunya minal akhirati illa qalil illa tanfiru yu'adzibukum adaban alima wa yastabdil qauman ghairakum wa la tadurruhu syai'a wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, ada apa dengan kalian ketika dikatakan kepada kalian berangkatlah berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, lantas kemudian kalian berat untuk pergi ke medan perang? Apakah kalian ridha dengan kehidupan dunia dibandingkan dengan kehidupan akhirat? Maka tidaklah. Naam, kenikmatan dunia itu dibandingkan dengan kenikmatan akhirat kecuali sedikit sekali. Naam, jika kalian tidak keluar, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengadab kalian dengan adab yang pedih, adab yang keras. Dan Allah akan mengganti kalian, naam, dengan kaum yang lain, yang tentunya mereka akan berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalian tidak memudaratkan Allah sedikit pun. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Naam. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Sekarang ini lihat, apa kira-kira yang terjadi kalau Presiden Yaman itu mengeluarkan maklumat kepada seluruh rakyatnya untuk berperang melawan kafir Houthi? Berarti Muhammad Al-Imam harus membatalkan surat perjanjian damainya. Tetapi kita katakan, mungkinkah itu terjadi? Nah, karena konsekuensi ini sudah disebutkan para ulama, sebelum terjadinya pendudukan terhadap kepresidenan ini oleh orang-orang Houthi, para ulama telah menjelaskan bahwasannya di antara naam perkara yang bisa muncul di balik itu adalah ketika naam penguasa memerintahkan untuk berjihad, karena memang dalam perkara ini bukan dalam naam pengetahuan atau bukan karena adanya rekomendasi dari penguasa untuk melakukan perjanjian damai dengan mereka. Berarti dia harus mengkhianati wathiqatu ta'ayus wa ikha. Sahih. Nah, dia harus mengkhianati surat perjanjiannya. Ada miskin. Nah. Kemudian jenis yang keempat adalah ketika kaum muslimin butuh. Dalam artian, sebagai gambaran, seseorang memiliki sebuah kemampuan, keahlian yang orang lain tidak memiliki kesanggupan dan keahlian dalam bidang tersebut kecuali hanya satu orang ini. Misalnya di dalam peperangan, tiba-tiba kaum muslimin yang mereka berangkat jihad itu mendapatkan ghanimah, mendapatkan rampasan F-17 misal, sementara tidak ada yang sanggup naam untuk mengoperasikan pesawat tempur ini naam kecuali Akhuna Al-Fadil Abu Ishaq. Nah, maka menjadi fardu ain bagi pribadi yang disebutkan namanya, yang memiliki kemampuan untuk mengoperasikan pesawat tempur ini. Eman bisa kesana kemana cuut dengan seketika, waktu sekejap. Nam lepaskan daripada harus lari. Nam habiskan tenaga banyak, butuh pasukan yang besar. Maka dalam situasi yang seperti ini menjadi fardu ain bagi orang tersebut, naam, jihad. Kemudian jenis yang kedua adalah fardu kifayah. Fardu kifayah sebagaimana antum fahami maknanya adalah jika sebagian kaum muslimin telah melakukannya, fasaqata 'anil akharin, maka jatuh kewajiban itu atas pribadi yang lain. Nah, dan ini sisi yang demikian adalah di dalam mengemban amanah syariah untuk menyampaikan dakwah dan ta'lim kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih lagi bahwasannya medan jihad ini tidak semua orang memiliki kemampuan untuk melakukannya. Tidak semua orang memiliki kemampuan untuk melakukannya. Ikhwan fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullahu taala, wa yakunu al-jihadu bima yali, dan jihad itu dilakukan dengan perkara-perkara berikut. Yang pertama, al-jihadu bil lisani wal qalam, jihad dengan lisan dan pena. Naam, yaitu kata beliau, bida'watil muslimina wa ghairihim ila tamassuk bil islami sahih, dengan berdakwah terhadap kaum muslimin ataupun yang lainnya agar berpegang teguh dengan Islam yang benar. Didakwahi mereka sudah muslim, didakwahi agar berpegang teguh dengan Islam yang benar, bukan sekedar gelar Islam terus cukup lah. Jangan sampai keislaman yang ada pada dia dirongrong oleh berbagai macam naam kesyirikan, dirongrong oleh berbagai macam kebid'ahan-kebid'ahan di dalam ibadah yang dia lakukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak bermanfaat keislaman dia. Naam, tidak berguna keislamannya. Dia muslim, tapi dia beribadah kepada kuburan. Dia muslim, tapi dia beristighatsah kepada selain Allah. Dia muslim, tapi dia bernazar kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, lebih-lebih lagi antum yang hidup di Surabaya ini, betapa yang namanya ziarah Wali Songo, ini hal yang sangat ma'ruf di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, sudah ganti ya, Wali 10 ya? Apa Wali 11? Nah, Wali ke-10, Gus Dur. Ke-11, UJ. Nah, semoga yang ke-12 bukan AJ, Abu Ja'far. Khawani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Nah, wa tauhidil khalis minasyirik, dan tauhid yang bersih dari kesyirikan. Alladhi intashara fi kathirin minal biladil islamiyah, yang tersebar dalam di banyak-banyak negeri kaum muslimin. Kesyirikan luar biasa. Lebih khusus di daerah kita Jawa Timur ini. Karena anda taunya Jawa Timur, tidak sampai tahu daerah Jawa Barat. Yang namanya kuburan di masjid luar biasa. Paling tidaknya berada di kiblat masjid, langsung di balik tembok masjid. Kalau bukan di dalam masjid, dan itu ada sebagiannya. Ada syirik. Nah, kesyirikan yang harus diperangi oleh semua elemen masyarakat muslim, dari rakyat sampai penguasanya. Walladhi akhbara anhu Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah mengkabarkan, bi annahu sayaqa'u bainal muslimin, yang Rasulullah telah mengabarkan bahwa ini akan terjadi, kesyirikan itu di tengah-tengah kaum muslimin. Kata beliau alaihi salatu wassalam, la taqumu sa'atu, tidak akan terjadi hari kiamat hatta talhaqa qabail min ummati bil musyrikin, sampai kabilah-kabilah dari umatku ini masuk bergabung bersama kaum musyrikin, wa hatta ta'budu qabail min ummatil auzan, dan sampai kabilah-kabilah dari umatku ini menyembah berhala. Nah, sebagaimana juga Rasulullah pernah mengabarkan pada hadis yang lainnya, la tattabi'unna sanana man kana qablakum hadwal quddati bil quddah. Benar-benar kalian akan mengikuti jejak orang-orang sebelum kalian seperti sepasang bulu anak panah. Itu yang benar-benar harus seimbang. Nah, jika tidak seimbang maka tidak akan tepat bidikannya. Atau dengan lafaz yang lain, shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Atau pada lafaz yang lain disebutkan, hadwan na'li bin na'li, seperti sepasang sandal. Kalian benar-benar akan mengikuti dan meniru jejak-jejak orang sebelum kalian seperti sepasang sandal persis. Namanya kalau orang pergi ke toko cari sandal, itu nomornya harus sama dan ukurannya harus sama. Kalau ada yang cari yang lain, itu boleh dicurigai majnun atau ya minimal bahlul lah. Nah, Pak mau cari sandal, nomor apa, merek apa? Satu yang sebelah kanan merek Neckerman, kemudian yang sebelah kiri Ando. Nah, yang kanan kebetulan kaki saya kanan cukup 43, yang kiri 42. Tidak mungkin. Hadwan na'li bin na'li, seperti sepasang sendang. Hatta lau dakhalu juhra dhabbin, sampai sekiranya mereka masuk ke lubang dhab, la dakhaltumu, kalian pun akan masuk mengikuti mereka. Qalu ya Rasulullah al-Yahud wa al-Nasara, apakah orang Yahudi dan Nasrani yang kamu maksudkan? Qala faman, siapa lagi kalau bukan mereka. Maka ketika pada ahlul kitab, al-Yahud wa al-Nasara, terjadi peribadahan kepada berhala, terjadi kesyirikan, bahkan mereka tidak ada seorang pun nabi yang meninggal di antara mereka kecuali membangun masjid di atas kuburannya. Fa innahu sayaqa'u fi hadhihi al-ummah, maka akan terjadi pun pada umat ini. Maka tidak heran. Naam, ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, tentu ini butuh kepada pembelajaran, penerangan, penjelasan kepada kaum muslimin. Kemudian jenis yang kedua adalah al-jihadu bil mal, jihad dengan harta, dengan cara berinfak. Naam, untuk menyebarkan Islam, mencetak buku-buku. Naam, kemudian membagikan harta terhadap orang-orang yang ditaklukkan hatinya dari du'afa'ul muslimin, orang-orang muslim yang lemah, yang mungkin baru masuk Islam, untuk menguatkan mereka. Naam, wa yakunu bitasni'i wa syira'il aslihah, dan juga digunakan harta itu, naam, untuk membikin dan membeli senjata, naam, dan perlengkapan perang bagi para mujahidin. Nah, kemudian yang ketiga adalah jihadu an-nafas, jihad dengan jiwa, bil qital, dengan cara berperang. Nah, ini yang kita ringkas dari penjelasan beliau Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala, dan di bawahnya beliau menyebutkan hukum jihad, ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah, dan sudah kita jelaskan mungkin yang bisa kita sampaikan karena waktu sudah. Nah, mendekati jam 5, sudah 1 jam juga. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan manfaat atas kita semua. Allah jadikan sebagai ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, dan Allah menjadikannya sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.